ditanya di hamparan mana tika terlena melata berkelana sesayup angkasa pun pergi selembah turuni di mana berdiri mata tutup tak berhati. Bukanlah ke